أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan pembacaan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, akidahnya para salaf yang harus kita ikuti, dan mereka adalah para ulama Ahlul Hadith yang menjadi panutan kita. Kita lanjutkan berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Uyuthbitu Ashabul Hadith nuzulallahi jalla wa ala kulla laylatin ila samai dunya. Demikian juga Ahlu Sunnah pun menetapkan bagi Allah sifat turun ke langit dunia min ghairi tasbihin, tanpa menyerupakan dengan turunnya manusia. Wala tamthil, dan juga tanpa memisalkan, yakni menggambarkan sebuah gambaran seperti apanya turunnya Allah ke langit dunia. Wala ta'if, dan tidak pula membagaimanakannya, mempertanyakan bagaimananya. Bal yathbituna ma athbathahu Rasulullah, bahkan ahli sunnah mereka menetapkan segala yang ditetapkan oleh Rasulullah tentang Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah turun ke langit dunia, itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Huyan tahawna fihi ilaih, dan ahlu sunnah mengakhiri berita tentang turunnya Allah dan seluruh sifatnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi. Maksud mengakhiri adalah tidak melampaui. Apa yang disebut oleh Rasul begitu, ya sudah, berhenti di situ. Tidak menambahi pembahasan, tidak membagaimanakannya. Nabi bicara begitu, ya sudah begitu, terhenti di situ. Tidak usah bertanya tentang hal-hal lain yang tidak Allah sebutkan, yang tidak pula Rasulullah sebutkan. Itulah prinsip besar yang dimiliki oleh ahlu sunnah dalam pembahasan asma dan sifatullah, sehingga dengan itu mereka selamat dari pengingkaran, penolakan, dari takwil, tahrif, dan yang lainnya. Wa yamurruna al-khabar sahih, dan mereka ahlu sunnah melewati khabar-khabar yang sahih yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, lebih khusus tentang turunnya Allah ke langit dunia, dilewati sesuai yang ada, sesuai yang tertera, dilewati yakni dibaca begitu. Apa yang tertera? Tidak melebihi dari apa yang tertera dalam riwayat yang sahih itu. Wa yakiluna ilmahu ila Allah, dan ahlu sunnah menyerahkan ilmu tentang bagaimananya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menyebutkan bagaimananya turunnya Allah ke langit dunia. Demikian pula dengan Rasulullah, tidak menyebutkan bagaimananya turunnya Allah ke langit dunia. Tetapi terjemahan dari kalimat yanzilu rabbuna ila samid dunya, Rabb kita turun ke langit dunia, itu satu hal yang bisa dipahami. Namanya turun dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya apa? Naik. Sudah sampai di situ. Allah tidak mengabarkan seperti apanya, bagaimana caranya. Rasul juga tidak mengabarkan seperti apanya dan bagaimananya. Maka dalam bab yang semisal ini, yakilun ilmu ilallah, serahkan ilmu tentang bagaimananya kepada Allah. Adapun makna turun jelas bisa difahami. Bagaimananya itu yang tidak bisa dimengerti. Itulah yang diserahkan, ditafwidkan, diserahkan kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah tidak memberitahukan bagaimananya karena itu tidak mungkin bisa difahami oleh manusia. Tidak bisa dimengerti oleh manusia. Yang manusia fahami turun ya dari atas ke bawah. Selesai sudah. Kalau Imam Abu Uthman As-Sabuni berkata, Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam beliau dalam kitab beliau Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, beliau melanjutkan ucapannya. Wa kadzalika yuthbitun, demikian pula ahli sunnah para salaf, mereka menetapkan satu keyakinan yang berkaitan dengan Allah. Apa itu? Min dzikril maji, disebutkan dalam Al-Qur'an sifat Allah dengan kalimat jaa. Jaa yaji'u artinya datang. Maji, kedatangan. Itu disebut dalam Al-Qur'an. Allah yang menyebut. Kalau Allah tidak menyebutkan hal itu, kita tidak akan mengatakannya. Ini ucapannya siapa tadi? Al-Imam Wahab ibn Munabbih. Ketika mengingatkan Ja'ad ibn Dirham. Kita berani mengatakan Allah punya mata. Kita berani mengatakan Allah punya tangan. Kita berani Allah punya mengatakan Allah punya wajah. Itu karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah tidak mengatakan itu, kita tidak akan berani mengatakannya. Demikianlah dengan bab ini. Kita mengatakan Allah itu punya sifat yaji, datang. Loh, kok datang? Memang kenapa? Allah yang memberitahukan. Apa sulitnya bagi kita untuk menerima kata-kata Allah datang? Gak ada sulitnya. Tapi masa Allah datang? Loh, jangan pakai perasaan. Jangan pakai pikiranmu, tunduklah kepada berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam. Apakah kita berani menolak berita ini? Padahal Allah sendiri yang menyebutkannya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-210 dan juga dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-22. Mari kita perhatikan bersama. Mari kita dengarkan dengan seksama. Allah memberitahukan tentang zat-Nya. Allah berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidaklah mereka menunggu, yakni manusia. Tidaklah mereka menunggu illa kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Bahasa Arabnya ayyatiyahum. Sangat jelas Allah memberitahukan kepada kita. Apa kita tidak percaya kepada beritanya Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian kita mengedepankan perasaan, mana mungkin Allah datang dari mana ke mana? Masa kaya manusia? La haula wala quwata illa billah. Itulah bedanya ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Tadi sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelum maghrib. Kalau ahli sunnah aslinya memang menerima. Ahli bid'ah aslinya memang menolak. Itulah bedanya. Kalau kita memiliki kebiasaan mendengarkan Allah datang, langsung, loh, kok datang? Di otak kita langsung penolakan. Mana mungkin datang dari mana ke mana? Memang Allah siapa? Wah, Anda banyak pertanyaan yang ujungnya ngeyel. Tahu ngeyel, Pak? Ngeyel itu apa ya bahasa Indonesia ngeyel? Ngeyel, membantah, Pak. Ngeyel. Diberitahu Allah Azza wa Jalla tentang dirinya, tentang zatnya. Tidaklah mereka menunggu illa kecuali ayatiyahumallahu. Kecuali Allah akan datang kepada mereka. Yani tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Di bawah naungan awan dan para malaikat-malaikatnya, dan akan segera diselesaikan segala urusan. Kedatangan Allah Azza wa Jal di fasil qada bainan nas, dalam rangka menyelesaikan segala urusan perselisihan, persengketaan antar umat manusia. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-22, Allah berfirman, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Jaa dengan fi'il jaa. Kalau tadi dengan fi'il ya'ti. Jaa, ya'ti, maknanya sama. Datang. وَجَاءَ رَبُّكَ, dan Rabbmu datang. وَالْمَلَكُ, dan para malaikat-malaikat soffan soffa, berbaris demi berbaris. Ini baris berbaris bahasa kita. Baris demi baris. Kita sebagai muslimin ahli sunnah menerima berita ini dengan seyakin-yakinnya. Namurju, namuru, namuruha kama ja'at bila kaifin. Salah seorang ulama kita dari kalangan salaf, beliau bernama Imam Auza'i, beliau mengatakan, namuruha kama ja'at bila kaifin. Kita baca ayat-ayat hadis-hadis Rasul tentang nama dan sifat Allah, kama ja'at, seperti datangnya ayat itu, seperti terterangnya hadis itu, bila kaifin, tanpa kita menanyakan bagaimananya. Terima sudah apa adanya. Termasuk ayat ini. Waja'a rabbuka. Siapa yang mengatakan Rabbmu datang? Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fajr. Wal malaku saffan saffa. Demikian pula dengan para malaikat-malaikatnya, dengan berbaris demi baris. Di sini kaum muslimin yang perlu kami ingatkan, datangnya Allah tidaklah sama dengan datangnya malaikat. Walaupun satu kata tersebut, yakni ja'a bagi Allah dan ja'a bagi malaikat. Wa ja'a rabbuka wal malaku, dan datang Rabbmu dan para malaikat. Tetapi harus kita katakan, laisa kamidlihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah sama sekali. Sehingga kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan kedatangan malaikat. Dari sisi apanya? Caranya. Dari sisi kaifiyatuhu, bagaimananya? itu tidak sama. Tetapi dengan menggunakan fi'il yang sama, ja'a, kita yakin Allah datang, malaikat juga kita yakin malaikat datang, tetapi kedatangan Allah dengan caranya yang tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Malaikat datang dengan caranya yang berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kaidah yang berulang kali kami sampaikan pada setiap pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bisa dipahami hadirin? Urusan kita membacanya, menerjemahkan sesuai yang ada, meyakininya, mengimaninya tanpa menyamakan dengan makhluk. Itu kaidah yang harus kita pegang tanpa menanyakan bagaimananya, sehingga tidak ada di benak-benak kita penyingkaran dan penolakan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Itulah ahli sunnah. Aslinya memang ahli sunnah apa? Menerima. Kalau ahli bid'ah, aslinya memang apa? Menolak. Contoh ahli bid'ah yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib, siapa? Ja'ad ibn Dirham. Gurunya siapa dia? Jami bin Safwan. Adanya menolak. Dari mana Ja'ad ibn Dirham ilmu ini? Dari filsafat. Dari seorang Yahudi. Inilah mereka itu. Yahudi terkenal kaum yang selalu ngeyel, selalu bawel, selalu menentang. Ini kaum Yahudi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan membaca ucapan Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf As-Sabul Hadith. Qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakar Al-Ismaili. Aku membaca dalam tulisan Al-Imam Al-Syeikh Abu Bakar Al-Ismaili ila ahli Jailan. Tulisan itu ditujukan kepada ahlu Jailan, penduduk negeri Jailan. Apa isinya? Mari kita baca dengan seksama, mari kita dengarkan. Ini adalah keyakinan kita wahai kaum muslimin sebagai muslim, sebagai ahlu sunnah. Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Ala masabil khabar, sesuai dengan berita dari nabi yang sahih. Akan bacakan nanti beberapa riwayat tentang berita itu. Demikian pula waqad qala Allah azza wa jall, Allah juga memberitahukan kepada kita akan sifat kedatangannya. Allah berfirman, hal yanduruna illa iyatiyahumullah. Tidaklah mereka manusia kecuali menunggu kedatangan Allah azza wa jalla kepada mereka. Wa qala, Allah juga berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah sendiri yang mengatakan Allah akan datang. Demikian pula dengan para malaikat-malaikatnya bersaf-saf. Kata Imam Abu Bakar Ismaili, guru di antara masyayikh para salaf ulama di zaman itu, beliau mengatakan kata-kata berikut ini, mari kita perhatikan, kita meyakini dengan keyakinan salaf. Beliau mengatakan, nu'minu bidzalika kullihi, kita beriman dengan itu semua. Tidak menolak, tapi beriman. Mempercayai, meyakini, membenarkan. Itulah namanya iman. Turunnya Allah ke langit dunia, yaitu dari atas ke bawah turun. Datangnya Allah Azza wa Jal, datang. Yang namanya datang, makna yang sudah bisa difahami dengan kalimat ja'a atau ada ya'ti. Kita meyakini itu. Alama ja'a, sesuai yang datang berita itu dari ayat dan hadis. Bila kaifin, tanpa menggambarkan bagaimana cara datangnya Allah Azza wa Jal, bagaimana turunnya. Sekali lagi, jangan pernah menanyakan bagaimananya. Kalau kita sudah melangkah menanyakan bagaimananya, itu melebihi wahyu. Anda pasti sesat. Karena engkau melampaui Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina idillahi wa rasulih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ingatkan loh. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Allah berfirman apa? Pegangi firman Allah. Apa yang disampaikan Rasul? Pegangi sabda Rasul. Jangan kau kemudian menyelisihnya, mengingkarinya, menolak, melampaui. Di antaranya, menanyakan bagaimananya. Kenapa? Karena ilmu bagaimananya tidak pernah Allah beritahukan. Demikian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberitahukannya. Fala syaa subhana, kemudian kata beliau, Al-Imam Abu Bakar Al-Isma'ili, kalau seandainya Allah menghendaki, falau syaa subhana, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, ayyubayyina lana, untuk menjelaskan kepada kita, kaifiyata dzalika, tentang bagaimananya hal itu, fa'ala, pasti Allah akan melakukan itu. Ada orang mengatakan, Allah tidak bisa menerangkan bagaimana turunnya, tidak bisa menerangkan bagaimana datangnya, karena itu tidak pernah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dibantah oleh ulama ini. Kalau Allah berkenan, berkehendak memberitahukan bagaimananya, pasti Allah akan memberitahukan. Sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan mengatakan Allah tidak mampu menerangkan. Nah, kenapa kok tidak diterangkan? Itu karena ada hikmah yang Allah inginkan. Ada tujuan yang Allah kehendaki. Karena apa? Tidak ada satupun manusia yang mengerti tentang Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menggambarkan Allah, bagaimanakannya. Tidak ada yang semisal. Sehingga kalau diterangkan bagaimananya, tidak akan mungkin tahu otak kita. Sehingga ilmu itu dilarang untuk kita tahu. Bukan lo tidak mampu menjelaskannya, tapi dilarang untuk kita tahu. Karena gak mungkin kita bisa tahu. Karena zat yang maha besar Allah Azza wa Jal. Berapa besarnya Allah? Segunung Selamat? Gunung Merbabu? Berapa besarnya Allah? Membayangkan besarnya Allah gak mungkin. Sering kami sampaikan secara singkat, Nabi memberitahukan perbandingan makhluk. Bumi yang kita injak sangat besar, luasnya masya Allah satu globe itu, ditambah dengan langit yang tujuh lapis yang tebalnya 500 tahun perjalanan, tujuh kali itu, dibandingkan dengan makhluk namanya kursi, kursinya padang pasir yang luas, bumi dan langit hanya beberapa cincin yang kecil yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Kursi dibandingkan dengan arsy hampir serupa. Kursinya seperti beberapa cincin kecil yang dilebarkan pada padang pasir yang luas. Arsynya padang pasirnya. Bisa digambarkan di otak kita betapa besarnya? Enggak bisa. Dan Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Lebih besar daripada arsynya. Dan Allah di atas arsy. Dan Allah maha besar. Bagaimana kita mungkin menggambarkan zatnya? Wong kebesaran saja tidak bisa kita gambarkan. Karena itu ilmu yang dilarang untuk kita tahu, jangan kita berupaya untuk tahu. Al-Imam Thahawi dalam Aqidah Thahawiyah, beliau menyebutkan ilmu itu ada yang boleh diketahui dan ada ilmu yang dilarang untuk diketahui. Ilmu yang dilarang untuk diketahui, maka harus kita menjaga diri. Jangan ingin tahu tentang ilmu itu. Contohnya, ilmu ghaib. Ilmu ghaib, apa yang akan terjadi nanti. Ini tidak ada satu pun yang tahu apa. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ. Tidak ada yang tahu tentang alam ghaib, apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu enggak ada yang tahu kecuali Allah saja. Karena itu jangan mencari-cari tahu ilmu ghaib, menebak, meramal nasib orang di masa akan datang, haram itu. Barang siapa yang dia mengaku-ngaku mengerti apa yang akan terjadi nanti, maka dia kafir. Karena bertolak belakang dengan ayat tadi di atas. Para ulama membuat sebuah bahasa, man idda'a ilma al-ghaib faqad kafar. Dengan ayat ini, barang siapa yang mengaku-ngaku mengerti apa yang akan terjadi nanti, yakni alam ghaib, maka disebut dia kafir. Contohnya seperti dukun, ramal, tukang ramal, araf, tukang bedek dan tebak. Termasuk dalam ini ilmu zodiak, bintang-bintang, nujum. Ilmunya dilarang, contohnya apa? Ilmu takdir. Itu ilmu dilarang, Pak. Tidak ada seorang pun yang diberitahu takdirnya apa yang akan terjadi nanti. Tidak ada. Itu murni hanya Allah semata. Sirrul maktumun inda Allah. Sebuah rahasia yang tersembunyi di sisi Allah. Jangan kita ingin tahu dengan menerawang takdirku apa besok. Saya harus bisa merubah takdir. Lah tahu juga tidak. Dan tidak akan mungkin tahu seorang tentang takdir. Dan yang ketiga, ilmu yang dilarang adalah ilmu tentang bagaimananya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wajahnya bagaimana? Gak ada keterangan. Turunnya Allah ke langit dunia bagaimana? Tidak ada pembahasan. Ilmu itu ilmu yang dilarang untuk kita tahu. Sehingga jangan kita berupaya menerawang, membagaimanakan di otak-otak kita tentang nama dan sifat Allah. Ilmu itu ilmu yang dilarang. Dan itu jangan mau tahu. Dan jangan kamu ingin menebak menerawang tentang Allah Azza wa Jal. Ha'inin min khalqih laysaka min syai. Allah berbeda dengan makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Hadirin makan, begitulah ahlu sunnah dalam meyakini nama dan sifat Allah. Sekali lagi kata beliau, falau sya'a subhanah an yubayyin lana kaifiyata dhalik fa'ala. Kalau Allah berkenan untuk menjelaskan bagaimana-bagaimananya nama dan sifat-sifatnya, pasti Allah akan melakukan. Kalau Allah berkenan. Tapi Allah tidak berkata. Allah hanya memberitahukan nama dan sifatnya yang bisa difahami kata-katanya oleh kita sebagai hambanya, namun dikasih kaidah laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa apapun dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, manusia mendengar, manusia melihat, namun tidak sama. Itu kaidahnya dari Allah Azza wa Jalla. Fantahaina ila ila ma ahkamahu. Perhatikan kalimat ini. Kita dalam beragama. Berhentinya kita dalam yang muhkam-muhkam. Muhkam itu apa? Yang jelas-jelas. Wakafna anilladhi tashabah, dan Allah mencukupkan kita dengan muhkam dari yang masih samar-samar. Perhatikan di sini, Pak. Al-Quran itu menyebutkan ada ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasyabih. Apa itu muhkam? Ayat-ayat yang jelas. Apa itu mutasyabih? Ayat-ayat yang masih samar. Asy-Syaikh Ibnu Taimin menjelaskan, bukan menolak ayat ini, tetapi menjelaskan bahwa semua isi Al-Quran muhkam. Loh, kok bisa? Padahal Allah mengatakan ada muhkam dan ada mutasyabih. Asy-Syaikh mengatakan Al-Quran semuanya muhkam karena turun Al-Quran beserta dengan tafsirnya. وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Kami turunkan kepada Nabi al-dhikra, yani as-sunnah. As-sunnah untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia berupa Al-Quran. Sehingga sunnah tufassil Al-Quran. Sunnah diturunkan dalam rangka menjelaskan Al-Quran. Dan Nabi telah menyampaikan semuanya. Sehingga Al-Quran semuanya muhkam. Terus apa makna Al-Quran itu ada yang mutasyabih? Perhatikan kemari, kaum muslimin jami'an yang ngantuk melek disit. Ngantuk maning kok, Pak. Nangis Bali. Yang mutasyabih itu karena kedangkalan ilmu kita. Kekurangannya ilmu kita tentang Al-Quran menyebabkan kita masih bertanya-tanya, ini apa ya? Ini maknanya apa ya? Bukan tidak ada penjelasannya. Para sahabat belajar kepada Nabi asra ayatin. Tiap hari 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. La yatajawazahunna, tidak melampaui 10 ayat. Sampai kami bertanya tentang makna dan tafsir serta kandungan-kandungannya. Sampai 30 juz. Anda bisa lihat dalam tafsir Katsir. Setiap ayat ada tafsirnya. Setiap ayat ada sebab nuzulnya. Setiap ayat ada penjelasannya. Tafsir At-Tabari. Tafsir Al-Qurtubi berkaitan dengan ahkamul Quran. Tafsir yang banyak. Hadirin lakan. Ayat yang mutasyabih itu adalah bagi mereka yang dangkal ilmunya. Waduh, saya enggak paham ini. Ya sudah, kamu kembali kepada yang muhkam. Apa yang dalam ayat yang jelas-jelas yakini? Yang mutasyabih, caranya bagaimana? Bertanyalah kepada ahlu zikri. Bertanyalah kepada para ulama. Bertanyalah kepada lu tafsir. Engkau akan mendapatkan kejelasan tentang ayat yang kamu belum paham. Bisa dipahami sampai sini, kami sini. Ini. Ada yang menyebutkan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin belum menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an semuanya muhkam. Jelas. Bagaimana dengan Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad? Apakah ini jelas atau mutasyabih atau masih samar? Kata beliau, Alif, Lam, Mim, Sad dan yang lainnya itu jelas. Apa itu? Huruf hijaiyah muqatta'ah, itu tidak ada maknanya. Tetapi itu hanyalah huruf-huruf hijaiyah yang terputus, tidak memiliki makna. Dalam rangka apa itu? Beberapa ayat dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah yang terputus tadi dalam rangka menjelaskan Al-Quran adalah bil lughatil arabiyyah al mubin. Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dengan jelas, diawali dengan penyebutan huruf hijaiyah. Karena itu bacanya bukan alama, bukan ba, tapi alif lam mim. Ini huruf alif, ini huruf lam, ini huruf mim. Dalam rangka apa? Menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Arab. Hurufnya itu huruf hijaiyah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Ada yang mengatakan nama dan sifat Allah itu mutasyabih. Gak jelas itu. Allah turun ke langit dunia. Gak jelas itu. Itu mutasyabih itu. Allah punya tangan. Yadullahi fauqadihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini samar. Jawaban ahli sunnah. Itu jelas, sejelas-jelasnya. Dari sisi makna, zahir, apa yang tertera dalam kalimat itu, muhkam, jelas. Karena itu kaidah besar dalam ahli sunnah, dalam bab nama dan sifatnya, adalah ibqa'u dilalatiha ala zahiriyah. Afalkan kaidah ini kaum muslimin. Ibqa'u dilalatiha ala zahiriha. Ahlu sunnah menetapkan nama dan sifat Allah, makna-maknanya sesuai yang tertera dalam ayat dan hadis zahirnya. Kalau ada kalimat nazala, ya turun. Ada kalimat ja'a, ya datang. Kalimat abalak yanzilu ila samai' dunya, turun. Wajhun, wajah. Muhkam itu. Bukan mutasyabih, sudah jelas. Yang samar dan tidak akan diketahui oleh manusia bagaimananya, itulah yang diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting, Pak. Di antara ahli bid'ah, alasan mereka menolak karena apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifatullah itu mutasyabih. Wajah, wallah alam, wajah seperti apa? Yadun, wallah alam, yadun seperti apa? Ini mutasyabih. Loh, yang ditolak olehnya yang mana? Wajah itu apa maknanya? Wallah alam. Yadun itu apa maknanya? Wallah alam. Ini mutasyabih, enggak jelas. Kita serahkan kepada Allah apa maksudnya. Bahasa mereka, nufawwid ilallah bimuradihi. Kita serahkan maknanya kepada apa yang Allah kehendaki. Sehingga wajah apa maknanya? Pak ahli bid'ah gak tahu. Serahkan kepada Allah. Ini salah. Ahli sunnah mengatakan wajah itu maknanya ya wajah. Ya dun itu maknanya ya tangan. Yang diserahkan kepada Allah tentang bagaimananya dan seperti apanya. Paham bedanya di situ, Pak? Sing melek boro urung tentu paham, Pak, pemali sing merem. Hah? Ahlu sunnah menetapkan makna ja'a rabbuka, datang rabbmu, terjemahkan. Allah memberitahukan itu. Dan ja'a maknanya jelas, datang. Al-Bid'ah mengatakan, ja'a rabbuka, wallah alam apa makna ja'a. Serahkan saja kepada Allah. Ditafwid bahasanya. Al-Sunnah mengatakan, diterjemahkan dulu sesuai yang Allah beritahukan, imani sesuai yang Allah sampaikan, dan kita serahkan bagaimananya kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Al-Bid'ah menolak itu. Apa itu yadun? Wallah alam. Loh, bukankah yadun artinya tangan? Wallah alam. Kami tidak tahu. Al-Bid'ah memang aslinya apa tadi? Menolak. Ahlu sunnah aslinya apa tadi? Menerima. Yang datang sebelum maghrib paham pembahasan ini, walaupun sekarang ngantuk. Ya, karena ispah mau tau mau, siki ngantuk lah bagian aneh. Yang baru datang langsung tiba-tiba jago langsung dingkluk, aduh penyakit gula gue pak. Nah diabetes jenengan, cek gula ngenjang, kawan atus ya lo. Tambah jago gue sedang kluk, ngarep tuh apa apa? Hadirin kaum muslimin jami'an. Sehingga ahlu sunnah menerima berita semuanya. Itu muhkam bukan mutasyabih. Itu jelas bukan samar. Allah memberitahukan tentang zatnya, nama dan sifatnya, tapi tidak memberitahukan bagaimananya. Disitulah letak bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Mengimani tanpa menanyakan bagaimananya, tapi ahlul bid'ah menanyakan sehingga menolak, atau memang dari awal menolak tetapi dengan bahasa tafwid. Apa itu yang zili rabbil samad dunya, rabb kita turun ke dunia, wallahu alam apa artinya itu mutasyabih, serahkan kepada Allah. Loh kok begitu, berarti Allah tidak bisa memberitahukan kepada kita tentang nama dan sifatnya. Nabi tidak bisa memberitahukan kepada kita tentang nama dan sifat Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah karena semua-semua nama dan sifatnya tidak diterjemahkan sesuai dengan yang ada. Apa yang dimaukan dengan turun? Wallah alam, kita enggak tahu. Terjemahkan dulu dengan turun, wong kalimatnya yanzilu. Adapun seperti bagaimana apanya dan bagaimana caranya, wallahu alam, serahkan kepada Allah. Allah tidak memberitahukan. Kalau Allah mau memberitahukan, pasti Allah akan memberitahukan. Wa hadza qawl muslimin. Kemudian beliau sebutkan di sini ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab. Minhu, dari kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Hunna umul kitab, ayat-ayat yang jelas itu adalah induknya kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya ada yang samar-samar. Artinya yang samar kembalikan kepada yang muhkam, karena yang muhkam itu induknya. Sebagaimana anak kembali kepada induk. Ayat yang masih samar, yang tidak bisa kita fahami, fahami dengan ayat-ayat yang muhkamat. Sekali lagi, mutasyabihat, samarnya satu ayat, bukan tidak ada penjelasan tentang ayat itu. Samarnya ayat itu karena faktor apa tadi? Kedangkalan ilmu kita, sehingga kita butuh belajar dan belajar karena ilmu kita dangkal. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, ayat dalam surat Ali Imran ayat 7, itu hendak memberitahukan kabar kita adanya kaum yang menentang, melawan Allah Azza wa Jal, bukan hanya sedang menyelisihi, menentang, tetapi mereka mencomot ayat-ayat Al-Quran dalam rangka menipu manusia. Ini kejahatan yang luar biasa. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat penentang, fattabi'una ma tashabaha minhu, mereka akan mencari ayat-ayat yang masih samar dari Al-Qur'an. Dalam rangka apa itu? Ibtigha'al fitnah, menimbulkan fitnah di budaya, menimbulkan pemahaman yang batil, wabjuhah ta'wili, dalam rangka untuk mentakwilnya, yakni membelintirkan pemahaman ayat itu kepada apa yang mereka fahami. Cari ayat yang masih samar, ayat yang masih global, dipegangi, dijelaskan semau dia. Timbullah pemahaman yang menyimpang dan takwil terhadap ayat itu. Coba lihat yang melakukan ini siapa? Orang yang dalam hatinya terdapat penentangan. Ya, ini orang yang penentang kepada Allah. Waspadalah. Tidak semua orang menggunakan ayat dalam rangka niatannya baik. Loh, taunya Allah sendirinya yang memberitahukan. Banyak pihak-pihak yang menukil ayat-ayat terutama yang masih samar, yang masih belum jelas bagi awamun nas, yang masih bertanya-tanya manusia tentangnya karena kedangkalan ilmu mereka. Dicomot ayat ini, dipakai untuk kemungkaran. Kami berikan contoh, penyelingan harus mengikuti. Allah, sekiranya mau ada yang ngantuk-ngantuk, saya cabut. Karena contoh ini membingungkan. Namanya saja syubhat. Kami mohon supaya melihat ke saya. Wah, bukan karena saya ganteng, Pak. Ahlul bid'ah berhasil menemukan ayat yang memberikan pengertian bahwa tidak semua kalimat kullu itu adalah semua. Kulla, seandainya dikatakan kulla. Nabi mengatakan wa kulla bid'atin dalalatun. Semua bid'ah itu sesat. Kalimat kulla dimasalahkan. Tidak semua makna kulla itu semuanya. Tetapi makna kulla adalah sebagian. Itu terdapat dalam Al-Quran. Sehingga Anda mau percaya mana? Kulla yang ada dalam Al-Quran yang makna sebagian, atau kulla yang disebut oleh Nabi, semua bid'ah itu sesat. Jadi kulla itu semuanya atau sebagian. Sing benar siapa? Ayat apa hadis? Dibenturkan, Pak. Mana ayatnya? Ayatnya dalam Al-Quran disebutkan. Wa ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Ja'ala kulla syai' minal ma'. Okey, Pak. Nama, Pak. Ini lagi rame. Ternyata di sana ada makhluk dari cahaya, malaikat. Ada makhluk dari api, iblis. Maka makna kalimat kami jadikan semuanya dari air itu bukan semua total, tapi sebagiannya. Pribuni kubak. Iya juga ya. Yang kedua, mereka menemukan ayat dalam Al-Quran. Anginnya Allah kirimkan kepada kaum Tsamud, kaum 'Ad. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Angin itu ribut, yang sangat ribut, husuma. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin, 7 malam, 8 hari. Angin itu menghancurkan kaum Tsamud, kaum 'Ad. Berantakan mereka, mati semuanya. Ayat yang mengatakan damarat kulla syai'in bi amri rabbih, damarat kulla syai', angin itu menghancurkan segala sesuatu. Nyatanya langit masih utuh, bumi belahan lainnya masih utuh, nyatanya tidak rusak semuanya. Tapi Allah katakan dengan kalimat damarat kulla syai', angin itu menghancurkan segala sesuatu. Ternyata tidak sesuai, tidaklah kul itu maknanya segala sesuatu, sebagian. Oke pak, nyekel ndas pak, mumet, kok begitu ya? Jangan ada yang beranjak keluar, semua pintu ditutup. Karena penjelasannya masih membingungkan. Jangan beranjak. Kami akan jelaskan sejelas-jelasnya agar kita tidak bingung. Tapi tunggu adzan. Satu hal yang akan datang melintasi kita, adzan Isya. Bagi yang wudu silakan wudu. Yang wudu harus masuk lagi. Saya tunggu. Karena kalau enggak nanti jenengan pulang bingungnya kelindas bae, Pak. Kegera seful ge. Saiful ngawur teman, semua bid'ah radhalalah berarti. Ha repot lo pak. Monggo adzan adzan yang mau wudu. Kami tunggu. Mungkin bisa kami sampaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala kulli syai'in hayyin kullujal wa ja'ala minal ma'i kulli hayyin. Allah ciptakan dari air semua yang hidup. Itu berita dari Allah Azza wa Jalla. Harus kita imani. Tidak sulit bagi Allah menciptakan semua yang hidup dari air. Dan yang memberitahukan kepada kita Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Itu Allah Azza wa Jal. Dan yang memberitahukan Allah yang menciptakan iblis dari api. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bertolak belakang. Kita meyakini semuanya. Bagaimana dengan kalimat kullahayyin, semua yang hidup? Berarti selain malaikat dan jin atau iblis, iblis diciptakan dari air. Selesai sudah. Adapun kalimat Nabi wa kullabid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, tanpa Nabi menyebutkan pengecualian. Tanpa Nabi menyebutkan pengecualian. Adapun yang menyebutkan Allah menciptakan malaikat dari cahaya, Allah sendiri. Yang menyebutkan Allah menciptakan iblis dari api, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan yang menyebutkan kemudian Allah menciptakan semua yang hidup dari air adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan semua kita mengimani. Kalau bid'ah ada yang tidak dolalah, siapa yang mengecualikan? Kamu tidak teranggap. Kecuali kalau Allah Azza wa Jal atau Rasulullah SAW yang mengatakan semua bid'ah itu dolalah. Kecuali lima hal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini yang bid'ah tapi tidak dolalah. Itu tidak ada bahasa itu. Bahkan Nabi memperingatkan bahaya bid'ah dari semenjak sebelum adanya bid'ah. Minimalnya sepekan sekali pada hari Jumat ketika khutbah beliau mengatakan wa khairul umuri awa wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi, dan sejelek-jelek urusan adalah perkara yang diada-adakan oleh manusia. Dan wa kullu muhdatsatin bid'atun, semua yang diada-adakan oleh manusia adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu sesat dari semenjak sebelum adanya bid'ah. Dan itu diucapkan minimalnya setiap khutbah Jumat. Tanpa pengecualian. Adapun ayat yang berikutnya. Dammarat kullu syai'in, angin itu menghancurkan segala sesuatu. yakni maknanya adalah kulli syai, segala sesuatu yang ada pada kaum Tsamud, kaum 'Ad, lulu lantah bahasa kita ini, semua wilayahnya, orangnya mati semuanya, tidak ada yang tidak tersentuh oleh angin, semua yang ada di kaum itu karena Allah mengutus atau mengiring angin yang begitu kencang tadi untuk menghancurkan kaum itu, bukan menghancurkan yang lain, kaum itu yang hancur. Sampai-sampai Allah berfirman, fahal tara lahum min baqiyah, apakah ada yang mendapati, ada yang tersisa diri mereka? Enggak ada, tidak ada yang tersisa, hancur, mati semuanya. Sehingga kalimat damar kulla syai, angin itu menghancurkan segala sesuatu, segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk dihancurkan oleh angin itu, dan segala sesuatu hancur dari kaum itu. Adapun langit dan bumi bukan tarjat untuk dihancurkan dengan angin itu, sehingga tidak hancur. Jangan kau mengambil kesimpulan bahwa kulla syai itu nyatanya tidak rusak semuanya, berarti ada pengertian kul itu tidak semuanya, berarti kul artinya sebagian karena tidak rusak semuanya. Salah Anda dalam memahaminya. Ini bunyi lagi adzan maning apa Pak? Abaikan, ada surat puasa, surat puasa, surat penegasan sampai 19:45 Pak. Ini jam berapa? 10 menit lagi. Ngaji sebulan sepisan sedelar tok. Eman-eman betul? Eman-eman Pak. Ya. Eman-eman. Hadirin kaum muslimin, sehingga berhati-hatilah dari sini. Tidak semua orang membawakan ayat dalam rangka kebaikan, tapi dalam rangka untuk bahkan membuat fitnah dan menafsirkan dengan tafsir yang tidak benar. Waspadalah. Sehingga dari semenjak sekarang jangan kita mengatakan sumpet dengan ayat mesti benar. Orang mesti Pak. Ini dia berita dari Allah. Banyak pihak-pihak yang membawakan ayat tapi dalam rangka ibtighal fitnah wabtigha ta'wili, bukan dalam rangka baik, tapi dalam rangka menimbulkan pemahaman yang batil dan menyimpang. Mu'tazilah, saya berikan contoh. Mu'tazilah dalam hal ini yang bersama dengan Jahmiyah, mengapa sih mereka tidak mau percaya dengan Allah punya tangan, tidak mau percaya Allah punya wajah, tidak mau percaya Allah itu turun ke langit dunia, tidak mau percaya Allah itu bisa bicara? Kenapa? Kok nentang banget? Mereka punya pegangan ayat Al-Quran. Pegangannya laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala apapun itu. Sehingga kalau kita katakan Allah punya wajah, sementara manusia juga punya wajah, berarti kita menyerupakan Allah dengan manusia. Kita katakan Allah punya tangan, sementara manusia juga punya tangan, berarti ini menyerupakan Allah dengan manusia. Gak boleh itu. Kalau kita katakan Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Musa dan para nabi yang lain, dengan kalimat yang bisa dibaca, Al-Quran contohnya, itu ucapan Allah. Allah itu adalah sifat bicaranya Allah Azza wa Jal. Kalau kita katakan Al-Quran itu kalamullah, sementara bisa dibaca, bisa didengar, ya apa bedanya dengan ucapan manusia? Padahal Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Hah? Oh, ternyata Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah. Itu ada ayatnya. Mana ayatnya? Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla apapun itu. Ternyata ana ayate ya. Kebenar apa salah, Pak? Ana ayate. Sing penting ana ayate, bener berarti bener. Astagfirullah. Itu mungkar. Ana ayate tapi ternyata setelah diteliti mereka memutus ayat, tidak melengkapi dengan setelahnya. Mereka para tukang pembangkang, penentang, menimbulkan fitnah dengan memotong ayat. Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Lihat. Allah di ujung ayat yang mereka gunakan mengatakan Allah melihat, Allah mendengar. Apakah berarti Allah menyerupakan dengan manusia? Karena Allah mengatakan bahwa Allah mendengar dan melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Kalau kita katakan Allah mendengar, Allah melihat, sementara manusia juga mendengar dan melihat, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Siapa dalam hal ini yang menyerupakan? Allah berarti. Allah sendiri yang mengatakan, wa huwa as-sami'ul basir. Duh, bagaimana ini? Ayat depannya mengatakan laisa kamitslihi syai. Ayat belakangnya masih satu ayat Pak nih. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah sebutkan Allah mendengar dan Allah melihat. Jahmiyah ketahuan dustanya. Hawa nafsu memotong ayat. Yang benar adalah, perhatikan yang benar. Laisa kamitsli syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali dan Allah mendengar lagi melihat. Yakni pendengaran Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Demikian pula dengan nama dan sifat Allah yang lain. Allah punya tangan, artinya tangannya Allah tidak serupa dengan tangan manusia. Wajah wajah Rabbika akan kekal wajah Rabbmu. Allah punya wajah. Siapa yang memberitahukan? Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan Allah punya wajah. Harus diimani Allah punya wajah, tetapi tidak sama dengan wajah manusia. Begitu seterusnya, itu yang benar. Bukan kemudian ditolak dengan ayat yang sama. Mereka berhasil membuat syubhat. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu. Penggal di sini untuk menimbulkan fitnah. Coba kalau engkau sebutkan ayat setelahnya, Allah mendengar, Allah melihat. Artinya pendengaran Allah, penglihatannya Allah tidak sama dengan makhluknya. Begitulah ahlu sunnah. Sehingga ada dua kaidah yang harus kita hafal. Dan sudah berkali-kali kami sampaikan dan diperintahkan untuk antum semuanya hadirin menghafal. Siapa yang hafal di antara hadirin kaidah ini? Dua kaidah. Itsbatan bila tasybihin wa tanzihan bila ta'tilin. Kita menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya. Dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul tentang nama dan sifatullah, tapi tanpa menyerupakan dengan makhluk. Seperti Allah dalam ayat ini, laisa kamitsli syai wa huwa as-sami'ul basir. Ditetapkan nama sami, basir, mendengar dan melihat, tetapi tanpa menyerupakan dengan makhluk. Bahasa Arabnya itbatan bila tasybihin. Ditulis para santri, terutama yang besar. Bulan depan ditanya, yang gak bisa hafal, keluar. Murid gak mau menghafal. Itu bukan murid saya. Wah, gembeleng teman. murid itu harus dipaksa hafal, Pak. Karena dia thalibul ilmi. Adapun para bapak, bulan depan ditanya, yang enggak bisa, ya enggak apa-apalah, namanya bapak-bapak. Seneng temen. Mboten kan ngapal, mboten teka. Napa malah kon ngapal, ngisuk tobat teka, Pak. Tobat sakang teka taklim, ditakoni bae izin. Nah, yang wajib hafal santri, karena mereka penerus kita. Isbatan bila tashbihin, tetapkan nama dan sifatullah tanpa menyerupakan. Kok bisa? Bisa. Ayatnya mana? Laisa kamitsli syai, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Wa huwas samiul basir, tetapkan bagi Allah pendengaran dan penglihatan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yang kedua, wa tanzihan bila ta'dil, kita sucikan Allah dari serupa dengan manusia. Allah tidak serupa dengan apapun. Bila ta'til, namun tanpa menolak, tanpa mengingkari satupun dari nama dan sifatnya. Tidak seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Allah tidak serupa dengan manusia. Kita harus sucikan Allah dari serupa dengan manusia. Dengan cara mentakdil, menolak nama-nama dan sifat Allah yang kata mereka itu ada pada manusia. Gak mungkin manusia yang gak punya tangan, yang gak punya wajah. Nyatanya manusia punya tangan, punya wajah. Berarti yang gak punya tangan, gak punya wajah adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam rangka mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Tapi dengan cara takdil, menolak. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah tanzihan, mensucikan Allah dengan kata-kata Allah tidak sama dengan manusia, Allah tidak sama dengan makhluk, Allah suci, tetapi tetap tanpa menolak ditetapkan semua nama dan sifat diyakini tanpa serupa dengan manusia. Ifbatan bila tashbihin wa tanzihan bila ta'dilin. Apal jenengan? Para bapak apal? Monggo sarang-sarang. Ifbatan bila tashbihin wa tanzihan bila ta'dilin. Lah gampang banget, Pak. Ini ngurung apal kok lah. Itu sepisan. Jenengan ngomong ping 10, ping 100, apal, Pak. Wong beo maun saget apal, Pak. Jenengan boten pada dene kepala hitam. Para santri menulis, ini kaidah yang sangat penting. Dengan dua kaidah ini, ahlu sunnah selamat dari mereka-mereka yang menyerupakan Allah dengan manusia. Ahlu tashbih. Dengan kaidah ini, ahlu sunnah selamat dari ahlu ta'til, orang-orang yang menolak nama dan sifatnya. Ahlu sunnah pertengahan. Menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah dengan mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk tanpa menolak. Itu kaidah yang sangat kuat yang harus dihafal oleh kita sebagai ahli sunnah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah pas 19.45. Ini yang bisa kami sampaikan. Pada pertemuan akan datang akan kita bacakan dalil-dalil dan keterangan para ulama dengan bersanad tentang tiga sifat. Yanzilu, ja'a, ya'ti. Ini baru awal dalam pembahasan di bulan besok. Mudah-mudahan belum Ramadan. Satu kali lagi kita akan sempurnakan pembahasan ini. Benarkah keyakinan ini keyakinan salaf? Akan kita bacakan dengan sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai Rasul. Supaya kita belajar ilmu hadis dengan membaca sanadnya. Demikian yang bisa kami sampaikan.